Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa hentinya telah memberikan nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisinya. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan semua yang senantiasa meneladani beliau hingga hari kiamat dengan baik. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan sifat salat Nabi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan keterangan ulama tentang tasyahud akhir dan tiga cara duduk tawaruk dalam tasyahud akhir. Berikutnya, masih dalam pembahasan tasyahud, setelah kita mengetahui tiga cara duduk tawaruk, maka kemudian kita pun perlu mengetahui bagaimana posisi tangan ketika duduk tasyahud. Bagaimana keadaan tangan ketika duduk tasyahud? Di mana tangan itu diletakkan? Jadi ketika tasyahud, ketika duduk dalam salat, maka kedua telapak tangan itu, yang pertama, cara yang pertama diletakkan pada paha. Kemudian ujung-ujung jari itu berada di dekat atau di sisi kedua lutut. Ya. Jadi kedua telapak tangan diletakkan di paha, sedangkan jari-jarinya, ujung-ujung jari itu mendekat ke lutut. Ini cara yang pertama. Dan ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Muslim. Cara yang kedua adalah tangan kanan diletakkan di atas lutut, demikian pula telapak tangan kiri. Tentu pun memegang lutut atau menggenggam lutut. Iya. Itu duduk posisi tangan ketika duduk. Iya. Ya, caranya pertama, tangan diletakkan di paha, ujung-ujungnya di ujung-ujung jari berdekatan dengan lutut. Cara yang kedua adalah telapak tangan itu menggenggam lutut. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk cara yang kedua, ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Az-Zubair riwayat Imam Muslim, disebutkan lafadznya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yada'u wa du'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra 'ala fakhidhihi yusra. Adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila duduk dalam salat, beliau berdoa, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Wa asyara bisbi'ihi, kemudian beliau berisyarat dengan satu jari beliau, jari telunjuk ya. Wa wada'a ibhamuhu, dan beliau meletakkan ibu jari beliau, ala isbi'il musta, di atas jari tengah beliau. Jadi diletakkan di atas. Nah, ini kalau di atas berarti ini ya. Di atas ibu jari, di atas jari tengah. Kan begini, di atas. Wayulaqimu kaffahul yusra, dan beliau apa? Menutup atau menggenggam, jadi tangan, telapak tangan beliau yang kiri itu menggenggam atau memegang rokbatih, menggenggam lutut. Ya. Jadi di sini diterangkan tentang posisi tangan ketika duduk tasyahud. Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Kemudian ada jari yang digunakan untuk isyarat, yaitu jari telunjuk, diangkat berisyarat dengannya. Dan posisi ibu jari dan jari tengah, tadi ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Kemudian telapak tangan kiri itu memegang lutut. Ya. Ini dalam hadis ini diterangkan tentang posisi tangan yang memegang lutut. Kemudian di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadahu al-yumna ala rabbatihi wa rafa'a isbi'ihi al-yumna allati talil ibham fada'a biha wa yadahu al-yusra ala rabbatihi al-yusra basatoha alaiha. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu duduk dalam salat, beliau meletakkan tangan kanan atau telapak tangan kanan di atas paha kanan. Ya. Di atas lutut kanan. Meletakkan tangan kanan di atas lutut sebelah kanan. Wa rafa'a isbihi al-yumna allati tali ibham, dan beliau mengangkat jari, satu jari yang sebelah kanan yang sebelah atau dekat ibu jari. Apa ibu jari? Yang dekat ibu jari apa? Jari telunjuk. Di dalam tasyahud beliau mengangkat jari telunjuk. Beliau berdoa dengannya. Sedangkan tangan kiri, telapak tangan kiri itu memegang lutut kiri. Ya. Dan beliau membentangkannya. Ya. Membentangkan tangan tersebut di atasnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi kembali di dalam hadis ini diterangkan tentang meletakkan telapak tangan di atas lutut tatkala duduk dalam sholat. Ya. Dan juga keterangan bahwa jari yang digunakan untuk isyarat yang diangkat ketika tasyahud adalah jari apa? Jari telunjuk. Jari telunjuk. Ya. Kemudian ada pada satu permasalahan. Apakah jari telunjuk tersebut digerak-gerakkan tatkala seorang tasyahud berdoa padanya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Malik dalam satu riwayat dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, Syekh Al-Bani, mereka berpendapat bahwa jari telunjuk tersebut digerak-gerakkan. Tapi gerakan-gerakan yang apa? Yang halus. Digerakkan dengan gerakan-gerakan yang halus. Iya. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr yang mana dalam lafaz hadis tersebut disebutkan apa? Sumayyar fa'a isba'ahu qara'itu yuharikuhu yad'u biha. Ada lafaz beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat jari beliau, jari telunjuk, dan aku lihat, kata Wa'il bin Hujr, aku lihat beliau menggerak-gerakkannya, berdoa dengannya. Ya. Ini. Tapi apa? Lafaz menggerak-gerakkan jari ini hanya datang dari rawi riwayat dari Zaidah ibn Qudamah. Sayyidah ibn Qudamah. Ada pun rawi-rawi yang lain rawi-rawi hadis yang lain. Ya. Mereka tidak menyebutkan tentang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ya. Jadi dalam hal ini apa? Zaidah bin Qudamah itu menyelisih rawi-rawi yang lain yang tidak menyebutkan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Yang diselisih oleh Zaidah bin Qudamah tidak hanya satu rawi. Bahkan ada yang mengatakan sampai 20 rawi. Ya. Karena Zaidah bin Qudamah itu menyelisih rawi yang lain yang lebih kuat hafalannya atau mungkin jumlahnya lebih banyak, maka dikatakan hadis Zaidah bin Qudamah ini adalah hadis yang syad. Syadah. Hadis yang lemah. Syad. Ya. Karena hadisnya lemah apa? Maka tidak bisa dijadikan landasan. Tapi yang jelas dalam masalah ini, ada ulama yang menguatkan hadis ini, dan ada yang melemahkan karena Zaidah bin Qudamah menyelisih rawi yang lain. Sehingga hadisnya dianggap syadah, syad, lemah. Ya. Dan demikian pendalilan pendapat yang pertama yaitu Imam Malik dalam satu riwayat dan ulama yang lain itu lemah jika hadisnya lemah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat al-jumhur, jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa jari telunjuk tersebut tidak digerak-gerakkan. Ya. Berdasarkan hadis apa? Abdullah bin Az-Zubair yang telah kita sebutkan dan juga hadis Ibnu Umar. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut lafaz bahwa beliau SAW itu menggerakkan jari dalam tasyahud. Iya. Menggerak-gerakkan jari. Tidak ada yang menyebutkan demikian. Iya. Jadi Zaidah bin Qudamah menyelisih rawi-rawi yang lain. Ya. Sehingga dengan demikian apa? Insyaallah pendapat yang kuat adalah bahwa jari telunjuk ketika tasyahud itu tidak digerak-gerakkan. Diangkat tapi tidak digerak-gerakkan. Ya. Kemudian dalam berisyarat atau kapan isyarat itu dilakukan? Kapan isyarat atau mengangkat jari telunjuk itu dilakukan? Ulama berbeda pendapat tentang kapan jari telunjuk tersebut diangkat. Tetapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, beliau berkata, tustahabbul al-isyarah bil asbi'i atau bil usbi'i al-wahidah fi tasyahudi wa du'a. Mustahab, disukai isyarah, berisyarat dengan jari, dengan satu jari, dengan jari telunjuk dalam tasyahud dan doa. Ya. Jika jari telunjuk tersebut diangkat, berisyarat diangkat pada tasyahud dan doa, berarti mulai dari kapan jari diangkat, jari telunjuk diangkat? Dari awal tasyahud sampai selesai tasyahud sampai selesai doa. Iya, sampai selesai doa. Iya. Kemudian fatwa al-lajnah daimah menyatakan al-isyaratu bil usbu'i tulut tashahudi, isyarat dengan jari dan jari telunjuk itu dilakukan selama tasyahud berarti dimulai dari awal, ya, dimulai dari awal tasyahud sampai selesai. Wa tahrikuha 'inda du'a, dan menggerak-gerakkannya ketika berdoa. Berarti al-lajnah daimah berpendapat, menguatkan pendapat jari telunjuk tersebut digerak-gerakkan. Tapi dimulai semenjak seorang itu berdoa. Wa qabdu ma yuqbad min al-asabi yastamir ila salam. Adapun menggenggam dari apa yang digenggam dari jari-jari itu terus sampai salam. Ini menunjukkan apa? Dari awal tasyahud sampai membaca salawat dan doa itu terus jari telunjuk ini dan juga tangan ini tetap mengepal. Iya. Sampai akhir. Iya. Sampai kemudian salam. Ya. Kemudian apa hukum mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud? Mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Beri syarat dengan jari telunjuk dalam tasyahud itu sunnah menurut kesepakatan madhab yang 4. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam isyarat itu diarahkan kemana? Atau dari telunjuk mengarah ke bawah atau mungkin ke atas atau lurus menghadap kiblat? Isyarat itu dilakukan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Dan pandangan mata itu tidak melewati isyarat tersebut. Berarti ketika seorang itu duduk tasyahud, maka pandangnya melihat kepada apa? Jari telunjuk. Ketika seorang itu duduk tasyahud, maka pandangan seorang yang sholat itu melihat kepada jari telunjuk. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar. Ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar. Beliau pernah ditanya, "Wa kaifa yasna?" Bagaimana Rasulullah itu salat? Ibnu Umar mengatakan, fawadu'a yadahul yumna ala fakhidihi. Beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas paha kanan. Wa asyara bi isbi'ihi atau isba'ihi. Dan beliau berisyarat dengan jari beliau. Allati talil ibham. Yang dekat. Yang sebelah jari ibu jari, setelah ibu jari yaitu jari telunjuk, beliau berisyarat dengan jari telunjuk fil kiblah, yaitu ke arah kiblat. Warama bibasorihi ilaiha, dan beliau melontarkan pandangan beliau ke jari tersebut, ke jari telunjuk tersebut. Beliau memandang atau melontarkan pandangan beliau tatkala tasyahud itu ke jari telunjuk. Ya. Kemudian pendapat yang kuat menyebutkan dalam isyarat itu jari telunjuk mustaqimah, lurus. Tidak bengkok. Lurus tidak bengkok. Iya. Lurus tidak bengkok. Dan halnya lain tentang tata cara mengikat jari jemari ketika tasyahud. Telah disebutkan dalam hadis siapa tadi? Hadis Ibnu Umar atau dalam hadis Abdullah bin Az-Zubair bahwa dalam mengikat jari jemari kanan, lihat tadi bagaimana ibu jari itu diletakkan di atas jari tengah. Nanti begini ya kan, ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Nanti begini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggenggam jari manis, jari kelingking, adapun jari tengah dan jari dan ibu jari itu membuat lingkaran. Nanti begini. Membuat lingkaran. Ya. Dan hal ini disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr disebut dalam hadis Wa'il bin Hujr bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas paha kanan. Kemudian beliau apa? Menggenggam dua jari dari jari-jari ini. Digenggam jari kelingking dan jari manis. Mahallaka halqahu, kemudian dia apa? Membuat lingkaran. Ya. Kemudian beliau membuat lingkaran. Ini dibikin lingkaran. Maksudnya apa? Ibu jari dan jari tengah ini membuat lingkaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu dua cara, dua posisi ibu jari tatkala tasyahud. Yang pertama apa tadi? Ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Cara yang kedua adalah ibu jari dibikin apa? Diikat dengan jari tengah dalam membentuk lingkaran. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi insya Allah selesai tentang pembahasan tata cara duduk tasyahud, berikut posisi tangan ketika tasyahud. Ini ada satu, masih ada satu permasalahan tentang apa? Apa yang dibaca dalam tasyahud al-awwal? Ketika tasyahud awal, apakah membaca sholawat atau tidak? Ini pun jadi satu permasalahan. Melakukan satu permasalahan. Hadirin rahimakumullah, ketika seorang itu tasyahud awal, maka ulama berbeda pendapat. Apakah orang tersebut selain membaca bacaan tasyahud, apakah juga membaca sholawat atau tidak? Jumhur ulama berpendapat orang yang duduk tasyahud dia baca bacaan tasyahud saja, tidak membaca sholawat. Ya, tidak membaca sholawat. Ini pada tasyahud awal, ya. Dalam tasyahud awal tidak membaca sholawat. Pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh beberapa ulama seperti Syekh Saleh Al-Fauzan dan juga Syekh Ibn Utsaimin. Adapun Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau berpendapat dalam tasyahud awal itu disukai untuk membaca sholawat juga. Ya. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menambahkan, jika imam itu lama dalam duduk tasyahud awal, maka apakah makmum setelah membaca tasyahud maka kemudian diam atau membaca sholawat juga? Beliau berpendapat ya, tidak mengapa jika imam itu lama dalam duduk tasyahud awal, makmum setelah membaca tasyahud dia membaca sholawat juga. Ini jadi yang jelas ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang membaca sholawat atau tidaknya dalam tasyahud awal. Tapi sekali lagi, jumhur ulama berpendapat tidak membaca sholawat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi insyaallah cukup itu dulu yang bisa kita baca. Adapun pembahasan tentang salam, insyaallah di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin memperbaiki, mengingatkan kita akan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Jadi mungkin kita pernah membaca, pernah mendengar, tapi karena tidak sering di murojaah sudah lupa dari keterangan-keterangan dalam hal ini. Ya, dengan kita mempelajari kembali apa yang telah kita pelajari, ini akan semakin memperkuat dan mengingatkan kita apabila kita sudah lupa. Ya. Wallahu ta'ala mubissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habidakumullahu.